الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dan setelah kita menyebutkan beberapa sifat yang disukai dimiliki oleh seorang muadzin ketika dia mengumandangkan azan, maka kita memasuki permasalahan yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, fi sifatil adhani wal iqamah, penjelasan tentang sifat adhan, demikian pula sifatul iqamah. Yang dimaksud di sini adalah beliau akan membahas tentang lafaz-lafaz al-adhan, apakah yang diucapkan oleh seorang yang muadzin. Demikian pula tentang bagaimana cara seorang ketika dia mengumandangkan adzan dengan beberapa lafaz tambahan atau pada kondisi tertentu, maka dikumandangkan adzan dengan cara tertentu yang disyariatkan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan kaifiyatul adzan wal iqamah, adapun cara mengumandangkan al-adhan, demikian pula al-iqamah, walahuma kaifiyatun. Al-adhan dan al-iqamah memiliki beberapa cara. Waradat bihan nususu an-nabawiyyatu, yang telah datang di dalam nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minha ma ja'a fi hadithi Abi Mahdzurah, termasuk di antara yang menjelaskan tentang lafaz al-adhan yang disebutkan di dalam hadis Abu Mahdzurah, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'allamahu al-adhana bi nafsihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang mengajarkan al-adhan kepada Abu Mahdzurah untuk menjadi muadzin di Makkah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. Ini salah satu lafaz al-adhan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan lafaz-lafaz ini kepada Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu. Secara umum, lafaz-lafaz, demikian pula urutan lafaz-lafaz al-adhan adalah merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa lafaz al-adhan itu dimulai dengan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian setelah itu disusul dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mempersaksikan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Kemudian mengajak mereka menuju kepada kemenangan dan kebahagiaan. Lalu kemudian diakhiri dengan takbir. Lalu dengan kalimat tauhid. dan ini untuk mentauhid, menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari takbir. Demikian pula kalimat la ilaha illallah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Mufhim, ketika beliau mensyarah sahih Al-Imam Muslim, kata beliau, i'lam anna al-adhana ala qillati alfadhihi tashtamilu aw mushtamilun ala masail al-aqidah. Ketahuilah bahwa kalimat adhan ini meskipun sedikit kalimat-kalimat al-adhan meskipun lafadznya sedikit, akan tetapi di dalamnya mengandung permasalahan-permasalahan aqidah. Li'annahu bada'a bil-akbariyah. Sebab al-adhan ini dimulai dengan al-akbariyah. Jangan ada yang ngomong. Bada'a bil-akbariyah. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan Allah, dalam al-adhan memulai dengan Allahu Akbar, untuk menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dan tidak ada yang mengalahkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tatadhammanu wujud Allah ta'ala wa wujubahu wa kamalah. Dan lafaz Allahu Akbar ini mengandung penetapan wujudnya Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib ada, karena tidak mungkin ada makhluk tanpa ada yang menciptakan. Dan juga di dalamnya mengandung kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar, Allah maha mulia, maha agung dengan sifat-sifatnya. Thumma thanna bitawhidi wa nafsi syarik. Kemudian setelah itu mengucapkan Allahu Akbar, disusul dengan mentauhidkan Allah dan menafikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat muadzin mengucapkan ashadu an la ilaha illallah. Thumma thallatha birisalati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian setelah itu menyebutkan pada kalimat yang ketiga, mempersaksikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, untuk menetapkan bahwa wajib bagi setiap muslim mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dan mentauhidkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hal mutaba'ah, menjadikan beliau sebagai satu-satunya yang wajib untuk diikuti dari seluruh manusia. Thumma nadahum lima arada min ta'atihil makhsusah aqibah syahadati birrisalah. Kemudian setelah itu al-adhan ini memanggil mereka untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang khusus seperti sholat, dan itu setelah mempersaksikan Muhammad sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini urutan yang wajib yang diamalkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in qalu dhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Maka sampaikan kepada mereka, wahai Mu'ad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah mengucapkan itu, maka ajarkanlah kepada mereka salat lima waktu yang wajib untuk mereka tegakkan sehari dan semalam. Naam. Sehingga seorang setelah mengucapkan dua kalimat syahadah adalah menegakkan salat dan melakukan amalan-amalan ketaatan yang khusus. Li'annaha la tu'rafu illa min jihati Rasul. Sebab untuk melaksanakan ketaatan itu tidak mungkin seorang bisa menjalankan syariat kecuali melalui penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali melalui penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma da'a ila al-falah wa huwa al-baqa'u ad-da'im." Lalu kemudian setelah itu al-adhan menyeru untuk menuju kemenangan, "Hayya 'alal falah." Dan yang dimaksud di sini adalah kemenangan yang kekal abadi. Kemenangan yang kekal abadi. Wa fihi al-isharatu ila al-ma'ad. Dan di dalam lafaz ini ada isyarat kewajiban, apa keyakinan kita bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Setelah matinya manusia, mereka akan dibangkitkan kembali. Thumma a'ada ma a'ada taukidan. Kemudian setelah itu diulangi kembali kalimat Allahu akbar Allahu akbar, dan diulangi pula kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini untuk menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa al-adhan di dalamnya mengandung tauhidullah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Ini poin yang pertama yang ingin kita jelaskan berkenaan tentang al-adhan. Adapun yang kedua, bahwa secara umum kalimat-kalimat al-adhan itu genap, berbeda dengan al-iqamah. Adapun al-iqamah itu kalimat-kalimatnya ganjil. Inilah yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Umira Bilalun ayyashfa'al adhan wa yutiral iqamah illa al-iqamah." Bahwa Bilal radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan pada saat dia mengumandangkan adhan, hendaknya dia menggenapkan kalimat-kalimat al-adhan dan mengganjilkan kalimat-kalimat pada saat mengumandangkan al-iqamah. Maka kita memperhatikan ketika menyebutkan al-adhan itu sering disebut dengan bentuk genap, dua, dua, dua. Kecuali pada kata yang terakhir, yaitu ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka disebutkan satu kali saja. Adapun yang lainnya disebutkan dalam bentuk syafa', dalam bentuk genap, yaitu dua kali, dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Semua disebut dua kali kecuali pada lafaz la ilaha illallah. Berbeda halnya dengan al-iqamah. Secara umum al-iqamah disebutkan satu kali, satu kali. Disebutkan dalam bentuk witir, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah diucapkan dua kali. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Ini diucapkan sebanyak dua kali. Kemudian ma'asyarul rahimakumullah, ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama berkenaan tentang lafaz-lafaz al-adhan. Yang pertama, ucapan takbir pada awal kali mengucapkan lafaz-lafaz al-adhan. Berapa kali takbir itu diucapkan? Apakah empat kali atau hanya dua kali saja? Telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini menjadi dua pendapat. Sebagian, dan itu pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa mengucapkan takbir itu empat kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diucapkan empat kali. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ada sebagian para ulama berpendapat bahwa mengucapkan takbir itu hanya dua kali saja. Jadi ketika mengumandangkan azan, dia hanya mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi hanya dua kali saja. Dengan alasan hadis yang terdapat di dalam sahih al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari hadis Abu Mahdura, bahwa dalam salah satu lafaz riwayat al-imam Muslim itu disebutkan hanya dua kali takbir saja. Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian masuk ke mengucapkan dua kalimat syahadah. Namun pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam dalam hal ini, bahwa dalam hal mengumandangkan al-adhan pada awal kali ucapan-ucapan al-adhan itu 4 kali takbir. Ini yang zahir dan ini yang rajih insyaallah ta'ala. 4 kali takbir ketika seorang mengumandangkan al-adhan. Hal ini disebabkan karena mayoritas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan 4 kali takbir, bukan 2 kali. Memang benar ada riwayat yang disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim, takbir itu disebutkan 2 kali saja. Akan tetapi masyaallah rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain ya, yang juga menjelaskan hadis yang sama, hadis Abi Mahdhurah, itu disebutkan 4 kali. Ya, disebutkan 4 kali sehingga dalam hal ini az-ziyadatu min ath-thiqati maqbulah. Riwayat-riwayat yang menyebutkan 4 kali itu lebih kuat, dan tambahan dari perawi-perawi yang meriwayatkan dengan tambahan Allahu Akbar itu sebanyak 4 kali, riwayatnya diterima dalam hal ini disebabkan karena kuatnya riwayat-riwayat tersebut. Sehingga ma'asyiral rahimakumullah, pada saat memandangkan al-adhan, maka seseorang memandangkan dengan 4 kali takbir pada awal lafaz-lafaz al-adhan dan bukan 2 kali. Kemudian permasalahan yang lainnya berkenan tentang masalah tarji'. Tarji' yang dimaksud dengan tarji' adalah mengulangi kalimat 2 kalimat syahadah. Mengulangi 2 kalimat syahadah. Ketika seorang memandangkan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadah ya, pada awal kali dia mengucapkannya dengan suara lirih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan suara yang lirih ya, dia memperdengarkan dirinya. Setelah itu baru dia mengulangi kembali 2 kalimat syahadah tersebut dengan suara yang lantang. Dengan suara yang lantang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' famudda min sautik." Ulangi kembali lalu kemudian kamu angkat suaramu. Kamu angkat suaramu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu. Sehingga mengucapkan tarji' ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dalam riwayat-riwayat yang lain itu tidak disebutkan tarji', seperti dalam hadis Bilal tidak disebutkan masalah tarji' ini, mengulangi lafaz 2 kalimat syahadah pada saat mengumandangkan al-adzan. Kesimpulannya, disebabkan karena kedua riwayat tersebut sahih, maka dua-duanya boleh dilakukan. Dua-duanya boleh dikerjakan, mengumandangkan adzan tanpa tarji' atau memandangkan adzan yang disertai dengan tarji', kedua-duanya sahih. Masalah tarji' disebutkan dalam hadis Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya ma'asyiral rahimakumullah, yang sunnah kadang-kadang seseorang melakukan yang ini, kadang-kadang seorang melakukan ya yang lain, agar kemudian masing-masing dari sunnah tersebut tetap dihidupkan dan tidak menjadi asing di tengah masyarakat, agar mereka mengetahui bahwa itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seperti yang disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 22 halaman 67, kata beliau, "Wa min tamamis sunnah fi mithli hadza ay yaf'ala hadza taratan wa hadza tarah wa hadza fi makan wa hadza fi makan li anna hajra ma waradat bihi sunnah وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, termasuk di antara cara mengamalkan sunnah sepenuhnya adalah seorang kadang melakukan yang ini, kadang melakukan yang lain. Jadi dia menghidupkan setiap dari sunnah itu. Terkadang di tempat ini dia mengumandangkan azan dengan tanpa tarji', kadang di tempat yang lain dia mengumandangkan azan dengan tarji'. Sebab meninggalkan apa yang telah sahih dalam sunnah, lalu kemudian dia hanya mengamalkan satu di antara dua bagian saja, maka ini dapat menyebabkan seorang menganggap yang sunnah dianggap sebagai bid'ah. Ya. Dan dapat menyebabkan seorang menyangka amalan yang sunnah dianggap sebagai amalan yang wajib. karena dia tidak mengamalkan yang lain. Nah, dan ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan ketika mereka hanya melakukan satu sisi saja, sementara sisi sunnah yang lain tidak dihidupkan. Sehingga yang afdol, seorang kadang melakukan yang ini, kadang pula melakukan yang lain untuk menerangkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Saya kira ini insyaAllah kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.